Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اما بعد siapa kunyahnya Sa'ad ibn Mu'ad Salman Siapa kunyahnya Sa'ad ibn Mu'ad? Siapa Ahmad? Siapa Ahmad kunyahnya Sa'ad ibn Mu'ad? Fikri? Sini, Mam. Kok enggak tahu? Siapa kunyahnya Sa'ad ibn Mu'ad? Umar? Abu Amr? Ahsan tabarakallahu fiik. Sa'ad ibn Mu'ad ini dari suku mana? Di Madinah ada berapa suku? Ada berapa suku Sa'ad? Ada dua suku, yaitu suku apa? Suku Khazraj dan suku Aus. Sa'ad ibn Mu'ad ini dari suku mana? Dari suku Aus. Sa'ad ibn Mu'ad ini dari suku Aus. Siapa kunyahnya Sa'ad ibn Ubadah? Izul. Abu siapa? Apa yang kamu tulis? Siapa Adit? Kunyahnya Sa'ad ibn Ubadah. Siapa Lek? Hamzah siapa? Makanya besok lagi ditulis. Syahril perhatikan. Perhatikan Ril. Dipakai. Siapa kunyahnya Sa'ad ibn Ubadah? Fairuz. Siapa kunyahnya Hamdan? Siapa Dan? Enggak tahu. Gimana ini? Siapa kunyahnya Sa'ad ibn Ubadah? Saugani. Belum sudah kok. Masa belum? Belum ada yang tahu? Belum disebut. Berarti yang salah siapa ini? Kalau kunyahnya Usaid ibn Hudair juga belum. Taib. Jadi sebelum biar nanti enggak lupa, kunyahnya Sa'ad ibn Ubadah itu Abu Qais As-Sa'idi. Kunyahnya Sa'ad ibn Ubadah adalah Abu Qais As-Sa'idi. Kemudian kunyahnya Usaid ibn Hudair Abu Yahya. Ini dari kalangan Aus. Jadi perhatikan, ini kita nanti akan membaca perseteruan, pertikaian antara pembesar Aus dan pembesar Khazraj. Pembesar Aus diwakili oleh siapa? Rafi. Siapa jis pembesar Aus? Sa'ad ibn Mu'ad. Sa'ad ibn Mu'ad adalah pembesar dari Aus. Nanti akan melawan siapa? Sa'ad bin Ubadah, pembesar dari Khazraj. Jadi sama-sama Sa'adnya sedang bertikai. Satunya membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satunya karena tersinggung. Maka diperhatikan, kita akan membaca pertikaian dua pembesar suku Ansor, yaitu kedua-duanya namanya Sa'ad, dan satu orang yang bernama Usaid ibn Hudair ini membela Nabi juga. Jadi dua orang melawan satu orang. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala, qalat Aisyah. Faqama Sa'd ibn Mu'ad. Faqama Sa'd ibn Mu'ad. Jadi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil kaum muslimin dengan perkataan beliau, ya ma'syarul muslimin, ini memanggil segenap kaum muslimin agar seluruh kaum muslimin menyambut seruan beliau. Maka ini pentingnya memanggil ya ma'syarul muslimin, fungsinya adalah untuk supaya segenap kaum muslimin menyambut seruan beliau. Siapa yang hendak menolongku? Siapa yang mau menolongku dari seorang laki-laki yang sudah mengganggu keluargaku? Siapa namanya orang yang mengganggu keluarganya Rasulullah? Siapa aja? Oh, nunggu buka dulu ya, sampai buka nanti. Sampai sahur. Siapa lagi namanya? Abdullah bin Ubay bin Salul, ini yang mengganggu keluarganya Rasulullah SAW. Inilah gembongnya yang membuat tuduhan dusta ini. Siapa yang mau menolongku dari Ibnu Salul? Sungguh aku tidaklah mengetahui atas keluargaku kecuali kebaikan. Tuduhannya tidak benar. Demikian juga laki-laki yang dituduh, ini juga sama, ini juga orang baik. Dan tidak pernah masuk kepada keluargaku kecuali bersama aku. Jadi tuduhan ini benar-benar tidak kuat. Karena yang dituduh ini orang baik, laki-lakinya juga orang baik, dan tidak pernah masuk kepada keluargaku kecuali bersamaku. Menafikan kadang orang baik tapi ada luputnya. Kadang orang baik tapi kadang kalau sekali masuk kepada perempuan kadang khilaf, kadang silap, kadang tergoda dengan syaitan. Tapi ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam enggak pernah ada kesempatan. Setiap masuk ke rumahku juga selalu bersamaku, enggak pernah dia masuk sendiri. Dan ini juga ya ikhwan berfaedah bahwasanya ucapan illa ma'i kecuali bersamaku ini karena keberadaan seseorang, kalau ada suaminya, seorang wanita, kalau ada suaminya itu bisa menghilangkan hasrat dari orang lain. Orang lain itu kadang kalau ada wanita seneng, bisa seneng. Tapi kalau ada suaminya, hilang rasa senengnya. Hilang perasaan jahatnya itu hilang karena ada suaminya. Gitu. Makanya itu pentingnya menemani istri. Karena istri itu kalau ditemani, perasaan orang lain pun enggak sampai timbul keburukan. Berbeda kalau ditinggal suaminya, suaminya pergi ke luar negeri, suaminya pergi jauh. Nah ini syaitan akan membisikkan pada hati seorang laki-laki untuk mencintai atau condong kepada wanita tersebut. Tapi kalau wanita itu ada suaminya, ini lebih aman. Laki-laki lain itu terus enggak seneng, boh. Tiba-tiba hilang perasaan itu. Sampai pernah mengalami seperti itu. Kalau wanita itu ada suaminya, secantik apapun enggak jadi fitnah karena ada suaminya. Tapi kalau dia single, suaminya pergi, ditinggal suaminya ke luar negeri, sampean bahas terus. Itu fulana, enggak ada suaminya, fulana enggak ada suaminya gitu. Walaupun dia bersuami, tapi kalau enggak ada suaminya, ini kadang menimbulkan rasa cinta di hati laki-laki. Maka di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menafikan Sofwan ibn al-Mu'attal tidak pernah masuk rumahku kecuali bersamaku. Enggak pernah kecolongan sendirian masuk. Enggak pernah. Ini karena wanita itu kalau ada suaminya itu lebih aman. secara kenyataan dan juga secara perasaan. Makanya wanita-wanita yang ditinggal suaminya itu, ini kadang dibicarakan oleh pemuda-pemuda walaupun sudah bersuami. Walaupun sudah bersuami karena ditinggal. Karena ditinggal. Ah, itu fulana itu enggak ada suaminya, lama ditinggal. Bertahun-tahun ditinggal. Jadi dibuat bahan pembicaraan. Tapi kalau ada suaminya di situ, ini akan lebih menepis. Secantik apapun, kalau sudah ada suaminya, perasaan itu tiba-tiba hilang. Enggak senang lagi karena sudah ada yang punya. Itu ya ikhwan. Qalat faqama Sa'd bin Mu'ad, akhu Bani Abdul Asyhal. Kata Aisyah radhiyallahu taala anhu, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil seperti itu, maka berdirilah Sa'd bin Mu'ad. Apa makna akhu Bani Abdul Asyhal? Apa maknanya Nil? Akhu di sini apa maknanya? Apa? Apa katanya kan ini? Apa? Ada hubungan. Akhu Bani Abdul Asyhal berarti dia adalah salah seorang dari Bani Abdul Asyhal gitu loh. Akhu di situ maknanya adalah salah seorang dari Bani Abdul Asyhal. Bukan kok maknanya dia adalah saudaranya, bukan. Tapi dia adalah salah seorang dari Bani Abdul Asyhal. Itu mana akhu? Akhul qabilah ay ahadu rijaliha. Saudaranya kabilah maknanya adalah satu dari para lelakinya. Anggota, nah itu anggota, anggota Bani Abdul Asyhal. Maka berdirilah Sa'd bin Mu'ad, akhu Bani Abdul Asyhal, seorang anggota dari Bani Abdul Asyhal. Faqala ana ya Rasulullah a'dziruka. Maka Sa'd bin Mu'ad dengan lantang menjawab, saya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siap menolongmu. Saya yang siap bertanggung jawab. Siapa yang mengganggumu, bilang saja, saya yang akan menyelesaikannya. Fa in kana minal aus dharabtu unukahu, kalau dia adalah orang dari Aus, dari suku saya, maka akan saya bunuh dia. Dharabtu unukahu maknanya adalah dipukul lehernya, itu maknanya ditebas, dipenggal, dipisahkan antara kepala dengan lehernya, dibunuh. Wa in kana min ikhwanina min al-Khazraj amartana fa fa'alna amraka. Dan kalau seandainya dia adalah dari saudara kami dari suku Khazraj, kamu tinggal perintahkan saja, amartana, kamu tinggal memerintahkan, pakai fi'il madhi, amartana, cukup kamu itu perintahkan kepada kami, fa fa'alna amraka, maka kami telah melaksanakan perintahmu. Di sini pakai sighah madhi untuk lebih tahqiq di dalam janji. Amartana fa fa'alna amraka, kamu tinggal bilang saja, kamu tinggal suruh, maka niscaya akan kami laksanakan perintahmu. Perhatikan lek. Maka dari ucapan ini tersinggunglah orang-orang Khazraj, sebagian dari orang Khazraj. Qalat faqama rajulun minal Khazraj, maka berdirilah seorang laki-laki dari kalangan Khazraj. Wa kanat Ummu Hassanah binta ammihi min Fakhidhih. Dia adalah masih kerabatnya ibunya Hassan. Jadi wajar kalau dia itu tersinggung. Karena tahu bahwasannya orang yang menyakiti Rasulullah ini, orang yang ikut menuduh istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah dari kalangan Khazraj. Salah satunya adalah keluarganya Hasan. Hasan bin Thabit. Yang kemarin ikut nuduh. Siapa namanya ibunya Hasan? Siapa namanya Dan? Gak sempat ketulis. Berarti lisanku lebih cepat dari penamu. Nah, berarti penamu lebih cepat dari lisanku. Namanya adalah Furayah bintu Khalid. Ibunya Hasan namanya adalah Furayah bintu Khalid. Jadi orang Khazraj ini adalah masih kerabatnya Hasan. Dan juga Abdullah bin Salul ini termasuk orang Khazraj. Nah, disinilah ributnya. Abdullah bin Salul termasuk orang Khazraj. Hasan ibnu Thabit juga termasuk orang Khazraj. Jadi kebetulan yang terlibat menuduh kerabatnya, menuduh keluarganya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini dari kalangan Khazraj. Dan perlu diketahui bahwasanya suku Aus dan suku Khazraj itu lebih bersih suku Aus. Suku Aus nggak ada disebutkan satupun kalangan munafikin dari suku Aus. Semua munafikin rata-rata disebutkan dari Khazraj. Itu faedah yang disebutkan oleh Al-Waqidi. Tidak ada, tidak pernah disebutkan ada nama munafikin dicurigai munafik dari kalangan Aus. Kecuali satu orang. Lupa saya namanya. Yang jelas yang terkena tuduhan munafik ini banyak dari kalangan Khazraj. Itu ya ikhwan. Adapun suku Aus ini lebih bersih. Walaupun kita enggak menuduh satu persatu mereka, tapi yang jelas munafikin ada di tengah-tengah Khazraji. Di tengah-tengah Khazrajiyin. Dan mereka semua Aus maupun Khazraj, mereka semua adalah orang-orang Ansor yang mulia. Kita enggak boleh menuduh mereka munafik kalau enggak ada bukti dari yang valid. Dan termasuk bukti yang valid adalah Abdullah bin Salul ini. Lainnya ini tidak sharih. Selain Abdullah bin Salul, ini tidak bisa kita pastikan munafik. Yang tahu nama-nama munafikin cuma Rasulullah sama Hudzaifah. Karena Hudzaifah adalah pemegang rahasianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Hudzaifah bin Yaman. Maka si orang Khazraj ini, pemimpin Khazraj ini berdiri, enggak terima, tersinggung. Wa kanat Ummu Hasan binti Ammihi min fakhirih. Umar, perhatikan. Perhatikan, kamu kok ribut aja. Wa kanat Ummu Hasan binti Ammihi min fakhirih. Ummu Hasan adalah masih sepupunya dari kakek-kakeknya. Min fakhirih maknanya adalah bukan sepupu ketemu bapak dengan bapak, enggak. Tapi ketemu di atas. Itu namanya bintu ammihi min fakhirih. Pokoknya masih kerabatnya Ummu Hasan. Siapa orang Khazraj ini? Wahuwa Sa'dun ibn Mu'ad. Sa'd ibn Ubadah. Orang dari Khazraj ini namanya adalah Sa'd ibn Ubadah Abu Qais As-Sa'idi. Ini juga ya ikhwan, Sa'd ibn Ubadah ini juga disebutkan termasuk sahabat yang baik. Sa'd ibn Ubadah ini termasuk sahabi yang jalil. Beliau adalah orang yang derma, yang selalu memberi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semenjak Rasulullah dari awal yang sering memberi makanan Rasulullah adalah Sa'd ibn Ubadah. Jadi kita enggak boleh condong atau enggak boleh, hati kita enggak boleh ganjel dengan Sa'd ibn Ubadah. Cuma karena yang namanya hamiyah, namanya fanatik, kadang masih ada akar-akarnya di hati sebagian kaum mukminin. Wahuwa Sayyidul Khazraj. Malik, perhatikan Lek, kalau enggak niat ngaji pulang aja. Wahuwa Sayyidul Khazraj. Sa'd ibn Ubadah adalah Sayyidul Khazraj. Qalat wa kana qabla dzalika rajulan shaliha. Nah, ini dijelaskan sama Aisyah. Sa'd ibn Ubadah di sini enggak terima. Sa'd ibn Ubadah di sini ngamuk. Padahal beliau sebelumnya adalah termasuk orang soleh. Ini namanya insafnya Aisyah. Kalau orang soleh ya dibilang orang soleh. Cuma ini namanya orang soleh, tetap namanya manusia, tetap kadang punya keterpelesetan. Ini adalah penjelasan dari Aisyah. Insafnya Aisyah dalam menjelaskan. Dan sebelumnya Sa'd ibn Ubadah itu termasuk orang baik. Walakin ihtamalat hul hamiyah. Akan tetapi dia terdorong, terbawa. Ihtamala maknanya adalah diseret, terseret oleh hamiyah, oleh fanatik. Jadi Sa'd ibn Ubadah bukan orang munafik. Sa'd ibn Ubadah sebelumnya adalah orang baik. Cuma pada saat pertengkaran ini, pada saat pertikaian ini, beliau salah dan beliau terseret oleh fanatik. Faqala li Sa'din, maka Sa'd bin Ubadah berkata kepada Sa'd bin Mu'ad. Di sini agak rumit karena sama-sama Sa'adnya. Jadi kita hilangkan nama Sa'ad, kita pakai Ibnu Ubadah dan Ibnu Mu'ad. Maka Ibnu Ubadah berkata kepada Ibnu Mu'ad, "Kadzabta la amrullahi la taqtuluhu." Kamu itu dusta. Jadi Sa'd bin Mu'ad naik. Bilang Rasulullah, "Siapa yang mengganggu kamu? Kalau dari Aus biar saya bunuh dia. Kalau dari Khazraj kamu tinggal perintahkan, biar kami bunuh." Maka Sa'd bin Ubadah enggak terima. "Dusta kamu. Kamu enggak akan membunuhnya. Wala takdiru ala qatlih." Dan kamu juga enggak akan mampu. Nah, dek kene iki, ini namanya wala takdiru ala qatlih. Ini bangga-banggaan pakai suku. Kamu enggak akan, kalian para orang-orang Aus enggak akan mampu mengalahkan orang Khazraj. Luka lamanya kambuh lagi. Ini namanya luka lama. Mulai dari sini wala takdiru ala qatlih. Ini aroma fanatiknya. Kamu enggak akan mampu. Orang Khazraj itu sapa kok ape kok bunuh iku? Sapa orang Khazraj itu? Kuat orang Khazraj itu. Kamu enggak akan mampu. Nah, mulai di sinilah fanatiknya. Walau kana min rahti kama ahbabta an yuqtal. Dan kamu tidak jujur. Dalam ucapanmu seperti itu kamu tidak membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu karena kamu tahu bahwasanya pelakunya adalah dari kalangan Khazraj. Coba jajal, coba seandainya itu adalah dari orang Aus, kamu enggak akan mau membunuhnya. Kamu juga enggak pengin dia dibunuh. Kamu juga pasti bela. Lah, di sini. Jadi Sa'd bin Ubadah menuduh Sa'd bin Mu'ad dengan beberapa tuduhan. Tuduhan yang pertama, kamu tidak akan membunuhnya. Kamu itu cuma sesumbar saja. Kamu cuma sok-sokan saja. Itu makna la taktuluhu. Maknanya bukan kamu yang bunuh. Kok kamu itu siapa kok mau membunuh? Gitu loh. Jadi jangan sok jagoan. Gitu maknanya kata perkataan Sa'd bin Ubadah. La taktuluhu. Bukan kamu yang membunuhnya. Seandainya hukumannya bunuh, itu bukan kamu yang membunuhnya. Kamu tidak akan membunuhnya. Dan kalau seandainya kamu membunuhnya, kamu juga enggak akan mampu. Karena mereka adalah orang-orang Khazraj. Orang Khazraj kuat. Orang Aus enggak akan mampu mengalahkan orang Khazraj. Nah, ini di sini mulai tercium aroma asabiyahnya. Walau kana min rahtika, dituduh yang ketiga. Tuduhan yang ketiga adalah tuduhan bahwasanya Sa'd bin Mu'ad enggak jujur. Enggak ikhlas ngomong gitu itu. Itu adalah karena kebetulan pelakunya adalah dari kalangan Khazraj. Seandainya pelakunya dari kalangan Aus, kamu juga enggak akan seneng. Kamu juga pasti akan membelanya. Maka tuduhannya ketiga ini adalah tuduhan niat. Niatnya, niatmu itu enggak tulus. Faham ya, ikhwan? Bisa membedakan antara tiga ucapan ini? Harus bisa. Karena ini omongan ini enggak omongan, bukan omongan takror ini, bukan omongan berulang. Ini semua mengandung makna. Jadi yang pertama, kamu tidak akan membunuhnya. Pokoknya ini bukan urusan kamu, membunuh itu bukan urusan kamu. Dan kalau diserahkan kepada kamu pun, kamu tidak akan mampu. Dan kalau seandainya itu adalah dari orangmu, kamu enggak akan mau dia dibunuh. Lho ngono dituduh elek pol. Dihabisi, itu dituduh habis-habisan. Karena saking apa? Saking terbawanya oleh hamiyah, terbawanya fanatik. Inilah ya ikhwan, bahayanya fanatik. Membuat orang itu ngomongnya enggak terkontrol. Akhirnya ngomong pakai emosi. Makanya salah satu faedahnya ini, orang ketika emosi itu hukumnya enggak boleh diambil karena dia sedang emosi. Ini Sa'd bin Ubadah posisinya sedang emosi, dia tersinggung gara-gara disebut nama Khazraj. Paham kisahnya, paham nih? Bisa memahami alurnya? Jadi dari kalangan Aus naik mengatakan, siapa yang bunuh? Siapa yang ganggu biar tak bunuh? Dari kalangan Khazraj enggak terima, kamu enggak akan mampu bunuh kami. Gitu. Dan seandainya itu kalau dari kamu, kamu juga enggak akan pengen dia dibunuh, juga pasti akan kamu lindungi. Bohong kamu itu. Enggak tulus kamu itu, enggak ikhlas kamu itu. Itu dalam riwayat yang lain seperti itu ya, ikhwan. Itu adalah karena kebetulan dari kami aja, makanya kamu semangat. Jadi dituduh niatnya, dituduh. Kamu itu semangat itu enggak tulus karena Allah. Itu karena kebetulan pelakunya dari kami. Coba kalau pelakunya dari kamu enggak akan boleh itu dibunuh. Itu dalam riwayat yang lain. Disebutkan juga dalam riwayat yang lain, ucapannya Sa'ad ibn Ubadah itu gini. Tapi yang membuat kamu semangat itu adalah luka lama kita, dendam lama kita. Kita punya permusuhan. Lah kebetulan kamu dapat kesempatan untuk meluapkan dendammu itu gara-gara pelaku yang menuduh Rasulullah, menuduh istrinya Rasulullah itu adalah dari kalangan kami. Kamu luapkan. Kamu cari kesempatan dalam kesempitan. Gitu maknanya Iwan. Paham? Itu makna ucapannya Sa'ad ibn Ubadah. Maknanya walau kana min rohtika ma ahbabta an yuktal. Seandainya pelakunya itu adalah dari kalanganmu, rohtun, itu artinya adalah dari kerabatmu atau dari kelompokmu, kamu enggak akan pengin dia dibunuh. Jadi ucapanmu ini cuma karena mencari kesempatan dalam kesempitan aja. Mentang-mentang pelakunya itu kebetulan kami, kamu semangat ngejarnya. Coba itu dari kelompokmu sendiri. Kamu enggak akan semangat gitu. Jadi ini namanya nuduh orang yang sudah berusaha membela kebaikan dituduh kayak gini. Ehwan, apa enggak sakit? Sakit sekali. Orang itu kalau sudah jujur, sudah tulus, berusaha tulus bela kebaikan, bela dakwah, terus dituduh kayak gini, terus perasaannya terus piye? Kamu itu enggak ikhlas. Kamu itu enggak benar. Cuma cari sensasi aja, cuma cari sakit ya Ikhwan, dikatakan seperti ini. Itu. Maka akhirnya dari pihak Aus naik satu lagi. Faqama Usaid ibn Hudair. Maka berdirilah, bangkitlah Usaid ibn Hudair. Abu Yahya. Wakilah Abu Atik, ada yang mengatakan kunyahnya juga Abu Atik. Wahwa ibnu Ammi Sa'din, dan dia adalah sepupunya Sa'ad. Sa'ad bin siapa ini? Sa'ad bin? Bin Mu'ad. Tapi kata Al-Habib Ibnu Hajar, ini enggak sepupu tulen. Maksudnya enggak ketemu di bapak. Ketemu di atas juga. Jadi pokoknya masih kerabat. Ibnu Am. Itu artinya adalah sepupu. Orang Jawa juga sering mengatakan seperti itu. Wah, itu seponaanku. Padahal kuduk ponaan pas. Seponaan wadoh. Tapi ngomong, wah, itu ponaanku. Ngono. Maka berdirilah dari kalangan Aus satu lagi, yaitu Usaid Ibnu Hudair. Membela Ibnu Mu'ad. Faqala li Sa'd ibn Ubadah, maka Usaid ibn Hudair berkata kepada Sa'd ibn Ubadah, kazabta la amrullah, kamu yang dusta. Kamu kok bilang kami enggak mampu bunuh? Mampu, lanaktulannahu wallahi la amrullah lanaktulannahu. Lu kalau enggak percaya. Dalam riwayat yang lain, nah ayo metu, ayo. Saiga ayo nang gilek, tempat, cari tempat. Dalam riwayat yang ini disebutkan gitu seperti itu. Kalau kamu enggak percaya bahwasanya kami mampu membunuh kalian, ayo keluar Madinah. Wah, itu omongannya wong lanang temen itu. Ayo lek-lekan di kuburan, biasanya gitu. Dulu kalau kita masih kecil tuh sumbarnya gitu. Ane api gelut di kancane itu mesti ngono, ojok di kene. Ake wong ojok di kene, ayo. Di coba. Podo wae kok di coba, ya gak wani podo wae. Itu kita dulu ya, kawan. Cek cilik, pernah seperti itu? Gara-gara gak berani itu alasannya, ojok di kene, ake wong. Padahal ya rawani aslinya. Ayo, nek wani, di kuburan. Biasanya ngono biasanya. Anjo kuburan, ojo kok weruh kuburan. Lagi berjalan di pinggir kuburan aja enggak berani kok. Tapi kalau ini benar ya, kawan. Kalau ini benar, ucapannya Usaid ibn Hudair benar. Kadzabta la amrullah. Kamu itu dusta, wahai ibn Ubadah. Sungguh demi Allah. Kami mampu membunuh kalian. Lanak tulannahu. Kami mampu membunuhnya. Walaupun dibela oleh kaumnya, kami mampu. Gitu. Adapun ucapan la amrullah, amru sebenarnya itu artinya adalah umur. Cuma kalau di dalam sumpah seperti ini selalu dibaca dengan fathah. Jadi amru itu artinya adalah umur, umru, sama itu. Umrun. Cuma pemakaiannya di dalam sumpah selalu pakai fathah, jadi selalu la amrullah, artinya sama dengan umur. Maknanya adalah sungguh demi Allah. Ini adalah ucapannya orang Arab. Maknanya adalah sumpah dengan nama Allah, dengan Allah Subhanahu wa taala. Kadzab dalam amrullah. Lanaktulannahu, kami pasti akan membunuhnya. Tadi riwayat yang lain, kalau enggak percaya, mereka bilang mau idukum kharijul Madinah. Janji kita di luar Madinah. Jangan perang di Madinah, enggak enak sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayo keluar. Kita tarung di sana, kita perang di sana. Sampai seperti itu ya, kawan. Wallahi la amrullahi lanaqtulannahu, sungguh demi Allah kami mampu membunuh dia. Fa innaka munafiqun. Wah, ini langsung sangar. Fa innaka munafiqun. Kamu itu memang munafik. Tujadilu anil munafikin. Di sini kamu membela munafikin. Wong ini jelas-jelas yang menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyakiti keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah munafikin. Kok kamu ini di sini malah jadi penghalang membela munafikin. Munafik sisan kamu itu. Kamu itu munafik juga. Wah, ini ramai ini. Faqalat fasarul hayyan, maka ribut. Saro artinya ribut. Kedua belah suku. Fasarul hayyan. Hayyan musanna dari hayyun, hayyan. Maka bertengkarlah kedua suku tersebut, Al-Aus wal Khazraj, yaitu suku Aus dan suku Khazraj. Hatta hammu an yaqtatilu, sampai mereka sudah sangat ham, sudah sangat nekat untuk saling bunuh-membunuh. Gara-gara kasus ini ya kawan, suku Aus dan Khazraj, luka lama mereka kambuh lagi. Dendam yang belum sempat sepenuhnya padam kembali membara. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaimun alal mimbar, sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri di atas mimbar. Rasulullah bingung, lho kok tambah tadi tarung iki apa iki, wong sing dimasalahi aku. Yang punya hajat itu saya, mau minta tanggung jawab dari Abdullah bin Ubay bin Salul, kok malah masalahnya itu jadi pindah. Malah ganti masalahnya, malah tarung antara suku Aus dengan suku Khazraj. Akhirnya Rasulullah yang ngalah, ya wis gak sida wis. Buyar, gak sida. Gak jadi. Batal wis. Qalat falam yazal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah, maka terus menerus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukhaffidhum, menenangkan mereka. Wis, tenang wis gak sida, gak jadi. Hatta sakatu, sampai mereka akhirnya terdiam. Wa sakata, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga akhirnya terdiam, enggak dilanjutkan kasus ini, ditutup sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena menimbulkan mafsadah yang lebih besar. Ini namanya fikih seorang imam di dalam mensikapi masalah. Kalau masalah itu menimbulkan problem yang lebih berkepanjangan, dipaus, dijeda dulu. Di stop dulu, jangan dilanjutkan. Dan ini kalau dilanjutkan, nanti dari pihak Khazraj mereka terbawa asobiyah, skadung. Sudah terlanjur hangat, sudah terlanjur panas, akhirnya nanti dikhawatirkan akan bertengkar. Hatta sakatu wa sakata. Diriwayatkan dalam sebagian riwayat, akhirnya Rasulullah SAW dari atas mimbar turun sampai melerai. Rasulullah SAW turun mimbar sampai melerai dengan badan beliau. Wes, tenang. Jangan kelahi. Ini ikhwan, praktek seperti ini juga pernah terjadi di zaman sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Jadi bukan hanya pernah terjadi pada kita saja, tapi ini juga pernah terjadi di zaman sahabat. Apa bedanya? Ada bedanya. Apa yang membedakan pertikaiannya para sahabat itu tidak seberapa tercela daripada pertikaian kita? Apa kira-kira bedanya, Pak Dadang? Dalam memilih khalifah setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal, ini juga sempat ramai, rebutan kekuasaan sempat. Ansor bilang, min amir wa minkum amir. Kita punya pemimpin sendiri-sendiri. Oh, rame itu. Setelah Rasulullah meninggal itu. Rebutan menjadi pemimpin. Tapi apa bedanya pertikaian mereka dengan pertikaian kita? Pertikaiannya para sahabat itu bisa disudahi dan itu enggak berselang lama. Kalau pertikaiannya kita, sampai sekarang belum selesai, masing-masing ngotot, bahkan sampai 7 keturunan kadang belum selesai. Itulah bedanya. Kalau seperti itu enggak benar, tapi kalau pertikaian seperti ini maklum, namanya manusia, kadang terbawa, tersulut oleh emosi, tersulut oleh fanatik, tapi itu hanya sesaat, tidak bertahan lama. Setelah itu mereka biasa lagi, hati mereka bersih. Kalau kita kayak gini, ya wis ra ngira ketemu meneh, sesuk meneh gak ngira. Ate delokno munafik. tak bunuh kamu. Ya sisok wis gak ngira. Wah ya wis berpuluh-puluh tahun pun wis gak ngira. Gak ngira ketemu lagi. Itu bedanya ikhwan, itulah yang membedakan pertikaian para sahabat. Walaupun itu pernah terjadi di masa mereka, tapi pertikaian mereka bisa dilerai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bisa disudahi, bisa dihilangkan kedengkian dan juga ganjalan-ganjalan dalam hati mereka, itu bisa hilang. Kalau seperti itu enggak apa-apa sebenarnya. Karena itu adalah sifat manusiawi. Itu, maka seperti ini celaan dari Sa'd bin Ubad, celaan kepada Sa'd bin Ubadah sudah selesai. Ini salah ya. Dalam kejadian ini memang Sa'd bin Ubadah posisinya salah. Tapi setelah itu beliau menjadi bagus. Enggak ada dampak lagi, enggak ada, enggak berkelanjutan lagi pertikaian ini. Akhirnya mereka sembuh dan kembali bersatu lagi. Itu loh ya ikhwan. Karena mereka tunduk kepada dalil, tunduk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita, sebagian dari kita tunduknya kepada hawa nafsu sehingga enggak ada kata damai. Ini dampak yang diakibatkan dari tuduhannya munafikin. Lagi ini yang nuduh sedang ngapain coba? Enggak ikut ngapa-ngapain mereka, sedang asik saja, kapok-kapok gitu. Sedang kipas-kipas. Menertawakan pertikaiannya kaum muslimin gara-gara ucapan mereka. Inilah bahayanya. Makanya Allah Subhanahu wa taala benar-benar celah dan Allah kutuk perbuatan ini, perbuatannya munafikin. Dan Allah ingatkan. Anak-anak, jangan ramai. Di sini. Ayo ke sini semuanya. Itu ya, Juan. Tayib, dari beberapa dialog ini bisa kita ambil beberapa pelajaran. Pelajaran yang pertama adalah suratul istijabah, bersegera di dalam menyambut seruannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini diambil dari prakteknya Sa'd bin Mu'ad. Beliau adalah orang yang baik. Ketika Rasulullah butuh apa langsung langsung berdiri, enggak perlu lama-lama. Kalau ini mungkin seruan ini diserukan kepada kita mungkin suwe gak ono sing ngadeg-ngadeg. Kalau misal ada guru kita meminta seperti ini, siapa yang menolongku dari fulan misalnya, engko lak suwe gak ono sing ngadeg. Itu bedanya. Tapi ini adalah suratul istijabah dari para sahabat, terutama pujian terhadap Sa'd bin Mu'ad. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Langsung mereka segera bangkit memenuhi panggilannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan untuk membela beliau. Jadi enggak perlu lama-lama untuk membela beliau, untuk membela dakwah ini enggak perlu menunggu seberapa pantas dirimu. Kamu enggak usah lihat, wah aku juga masih banyak maksiat, aku juga masih banyak melakukan salah, masa aku mau amar ma'ruf nahi mungkar. Ini keliru ya ikhwan. Anak-anak asrama banyak punya kaidah seperti ini. Ah nanti aku juga sama Ustaz, aku juga melakukan. Jangan takut, jangan khawatir. Walaupun kamu masih melakukan, berangkat. Tetap ingkar mungkar, tetap amar ma'ruf. Enggak perlu menunggu seberapa pantas dirimu. Siapa tahu dengan itu Allah Subhanahu wa taala lama-lama akan memantaskan dirimu. Maka segeralah untuk menolong, segeralah untuk menyambut, segeralah al-amr bil ma'ruf wan nahyi 'anil mungkar. Demikian juga dalam dialog ini terdapat sikoh, benar-benar yakin, pede. Kata Sa'd bin Mu'ad, kalau dari Aus biar saya bunuh. Kalau dari Khazraj, kamu tinggal suruh Rasulullah, akan saya lakukan. Ini namanya sikoh, pede di dalam melakukan kebaikan. Gak perlu ragu, melakukan kebaikan karena Allah Subhanahu wa taala yang akan menolongmu. Selama kamu ikhlas, selama kamu mengikuti prosedurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan ragu. Tak gentar. Ini namanya maju tak gentar, membela yang benar. Dan ini juga termasuk keberanian. Gimana Sa'd bin Mu'ad termasuk pembesarnya, bertanggung jawab atas rakyatnya, bertanggung jawab atas bawahannya. Ini namanya keberanian. Dan juga dalam prakteknya Sa'd bin Mu'ad ini terdapat insaf. Dipukul rata, enggak pilih kasih, enggak Aus, enggak Khazraj. Semuanya akan saya bunuh. selama dia mengganggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi gitulah seperti, jadilah seperti itu. Jadi orang itu enggak usah pilih-pilih. Entah itu dari keluargamu, entah itu dari orang lain, entah itu dari kelompokmu, entah itu dari kelompok orang lain. Kalau memang itu butuh untuk disikapi, sikapilah. Di sini dipukul rata sama Sa'ad ibn Mu'ad. Enggak sungkan-sungkan, enggak segan-segan di dalam membela dan difa terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pelajarannya. Dan di dalam ucapan Sa'ad ibn Mu'ad ini sebenarnya sudah enggak ada salah apa-apa. Mana sisi salahnya ya, Ikhwan? Di sisi salah ini. Beliau juga sudah sopan. Kalau dari Aus, biar saya potong lehernya. Karena memang itu suku saya. Saya bertanggung jawab penuh. Lah kalau dari Khazraj, kami nunggu perintahmu Rasulullah. Lah ini kan benar toh. Ini kan sudah benar. Kalau dari Khazraj, kalau memang kamu perintahkan, lah ini perintahmu Rasulullah. Ya tinggal kami lakukan saja. Jadi mana yang salah di sini? Enggak ada yang salah. Bahkan ini adalah ucapan yang sudah benar-benar fi ghaya minar rusyd, sudah benar-benar tepat. Wis pamit loh. Wa in kana min ikhwanina, sudah dikatakan saudara kami. Enggak ada di sini bau-bau permusuhan. Enggak ada di sini bau-bau tendensi sebagaimana yang dituduhkan oleh Sa'ad ibn Ubadah. Jadi di sini enggak ada bau tendensi, sudah dikatakan min ikhwanina dari kalangan Khazraj. Kalau memang kamu perintahkan ya Rasulullah, maka akan kami lakukan juga untuk itu perintahmu. Jadi mana yang salah? Kalau Sa'ad ibn Ubadah marah, itu enggak benar. Karena ini perintahnya Rasulullah. Sa'ad ibn Mu'ad sudah menggantungkan membunuh Khazraj dengan perintahnya Rasulullah. Jadi enggak ada yang salah. Ucapan ini sudah benar-benar enggak ada yang salah. Sudah enggak ada kritikan sedikit pun. Juga sudah enggak kasar. Mana ada sisi kasarnya di sini? Bahkan sudah dibedakan sama Sa'ad ibn Mu'ad. Kalau dari Aus enggak perlu izin. Kalau dari Khazraj kita nunggu izinmu Rasulullah. Iki omongane wong tepak iki, San. Enggak bisa orang ngomong gini kalau enggak orang sudah benar-benar berkapabilitas tinggi membedakan antara mana pada kekuasaannya, mana enggak. Ini kalau bukan orang yang benar-benar berakal, bukan orang yang benar-benar dewasa, enggak bisa ngomong seperti ini. Membedakan mana jangkauannya, mana kekuasaannya, suku Aus kekuasaannya, suku Khazraj bukan di kekuasaannya. Lah kalau seandainya saat ibn Mu'ad ngomong, kalau dari Khazraj tak tebas sekalian. Nah gitu mungkin wajar kalau saat ibn Ubadah marah. Karena itu bukan di jangkauan kekuasaannya. Kon sopo, kon wong Aus, nyapa apa nyekel-nyekel wong Khazraj. Nah itu mungkin wajar. Kalau seandainya saat ibn Mu'ad gak pamit seperti itu. Lah ini saat ibn Mu'ad sudah pamit kok. Kalau dari kalangan Khazraj dan kau memerintahkan wahai Rasulullah, kami lakukan. Loh, salah apa? Sekarang salah belas. Itu. Maka di dalam ucapan ini, ikhwan, dalam kejadian ini terdapat pelajaran wajibnya bagi kaum muslimin untuk satu kata, satu kalimat dalam menghadapi kebatilan. Yang ini kilo akibatnya apa? Enggak satu kata, jadi rumyeng, jadi buyar, jadi recok, jadi ribut tok, enggak ono faedah. Makanya diambil pelajaran itu bagi kita semua. Kalau ada guru kita menyuarakan kebenaran, itu wajib kita satu kata. Kalau memang itu benar-benar. Bahayanya kalau orang itu enggak satu kata seperti ini. Maka wajib satu kata. Pentingnya bagi kita untuk menyatukan kalimah, satu kata, satu suara di dalam menghadapi kebatilan. Dan wajibnya untuk menolong orang yang membela kebenaran. Sa'ad ibn Mu'ad membela kebenaran beliau ini. Seharusnya itu ditolong, bukan malah dihalangi. Jadi perbuatannya Sa'ad ibn Ubadah ini keliru, 100% keliru karena menghalangi. Maka orang yang menyuarakan kebenaran itu kewajibannya itu ditolong, bukan dihalangi. Gak boleh kamu berdiri di hadapan orang yang sedang menyuarakan kebenaran. Nanti kamu akan jadi batu sandungan. Dan bahwasanya kalau enggak seperti itu akan menimbulkan keributan. Dan sudah kita alami sering seperti ini. Keributan itu justru malah muncul dari masalah-masalah luar. Orang-orang yang menghalangi, orang-orang yang berada di hadapan, di depan orang yang ingin menyuarakan kebenaran, menjadi kasus kedua malah. Itu. demikian juga dalam dialog ini terdapat pelajaran. Kalau ada orang itu menyuarakan kebenaran, dohirnya membela kebenaran, gak usah dituduh macam-macam. Kalau ada orang itu menyuarakan kebenaran dan membela kebaikan, gak usah dituduh macam-macam. Ini kan saat Ibnu Ubadah nuduh macam-macam. La taktuluhu wa la takdiru ala qatli. Nah, ini mungkin ini bukan tuduhan masalah niat. Ini urusan yang pertama ini, la taktuluhu wa la takdiru ala qatli. Ini bukan tuduhan niat. Ini tuduhan memang masalah kekuatan, kekuatan Aus dan Khazraj. Tapi ucapan walau kana min rohtika ma ahbabta an yuqtal, ini tuduhan niat ini. Kalau seandainya orang itu adalah dari kelompokmu, kamu enggak akan mau. Kamu enggak akan mau dia dibunuh. Lah ini tuduhan niat. Makanya pelajarannya besok lagi, kalau ada orang menyuarakan kebenaran, jangan dituduh macam-macam, enggak ikhlas kayak gini, kamu tahu dari mana? Makanya ketika Sa'ad ibn Mu'adz dituduh seperti ini, Sa'ad ibn Mu'adz jawabnya, "Allahu a'lamu bima aqul." Allah lebih tahu apa yang saya ucapkan. Allah lebih tahu dengan niat saya. Saya niat seperti ini tulus membela Rasulullah atau karena kebetulan itu adalah dari lawan saya. Ini Allah lebih tahu, kamu enggak usah macam-macam kamu. Itu ucapannya Sa'ad ibn Mu'adz. Dalam riwayat yang lain, "Allahu a'lamu bima qultu." Makanya besok lagi kalau ada orang menyuarakan kebenaran, enggak usah dituduh macam-macam. Allah lebih tahu dengan kemauan saya. Saya menyuarakan kebenaran ini ikhlas atau enggak ikhlas, ini urusannya Allah. Karena masalah yang bisa kita kritik itu cuma masalah mutaba'ah, masalah prosedur. Salah atau enggak salah, masalah ikhlas enggak ikhlas ini bukan urusanmu. Jadi enggak perlu nuduh macam-macam. Ketika ada seseorang menyuarakan kebenaran, memberikan nasihat, memberikan wejangan, memberikan teguran, enggak usah dituduh macam-macam. Itu urusannya Allah Subhanahu wa taala, masalah niat itu. Makanya Sa'ad ibn Mu'adz jawabnya, "Allahu a'lamu bima qultu." Allah lebih tahu dengan apa yang saya inginkan. Allah lebih tahu dengan apa yang saya ucapkan. Saya itu mau ikhlas atau karena itu membela demi tendensi dengan lawan saya, kamu enggak ada urusan. Itu kata Sa'ad ibn Mu'adz. Maka enggak boleh menuduh macam-macam orang yang menyuarakan kebenaran. Bahkan secara dohir, orang yang menyuarakan kebenaran harus dibawa kepada husnudzon. Kamu harus berbaik sangka dengan orang yang membela kebenaran. Bahwasanya dia itu adalah tulus. Bahwasanya dia itu memang benar-benar untuk nasihat. Tidak ada tendensi. Tidak ada karena tujuan lain. Itu seharusnya yang dibawa ya Ikhwan. Karena kita beramal sesuai dengan, bermuamalah sesuai dengan dohir. Dohirnya ngomong apa ya apa. Dohirnya ngomong baik ya kita bawa kepada husnudzon. Orang baik dohirnya dituduh, disangka baik. Orang buruk dohirnya disangka buruk. Entah dia itu baik atau enggak, kalau dohirnya buruk ya disangka buruk. Kalau orang itu dohirnya baik ya disangka baik. Entah buruk atau baik. Gitu loh. Dalam dialog ini juga terdapat pelajaran dari ucapannya Aisyah, wa kana qabla dzalika rajulan sholihan. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, ini sebagai dalil bahwasanya fanatik terhadap ahlul batil bisa mengeluarkan seseorang dari nama soleh. Wis gak soleh maneh berarti. Seberapa banyak sholatmu? Kamu adalah orang ahli ibadah, biasanya rawajin nang masjid, sholat jamaah, banyak ibadah, banyak sedekah. Kalau kamu itu ta'asub kepada ahlul batil, hilang nama soleh dari kamu. Wis gak soleh maneh. Buktinya Aisyah mengatakan, wa kana qabla dzalika rajulan sholihan. Sebelum itu dia adalah orang soleh. Pada saat itu hilang kesolehannya. Wis gak soleh maneh. Orang soleh kok ta'asub kepada ahlul batil. Gak boleh ta'asub kepada ahlul batil. Fanatik kepada ahlul batil gak boleh. Maka gak berguna. Walaupun dia itu banyak sedekah, banyak berbuat baik, banyak sholat, banyak puasa, banyak zakat, kalau dia itu adalah ta'asub fanatik kepada ahlul batil, hilang nama solehnya. Sudah enggak kita anggap lagi soleh. Maaf, wis gak mulia maneh di mataku. Gitu. Adapun di sisi Allah, yang enggak hangus. Amalannya enggak hangus. Yang hangus itu cuma di sisi kita. Jadi sudah jatuh dari mata kita gitu loh, paham? Orang kalau dia itu sebelumnya soleh, kalau dia itu menjadi fanatik terhadap kebatilan, langsung runtuh, langsung jatuh di mata kita. Wes gak tak, sudah gak tak hormati lagi. Awalnya tak hormati, awalnya masya Allah kamu adalah orang soleh. Tapi Sejak kamu itu ta'asub fanatik kepada ahlul batil, langsung runtuh. Ini kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, bukan kata saya. Lek, diambil lek. Biasa bang. Maju kok. Ambil fajar ni. Ambil jar. Kok cukup air, mabuk kau nonggok paling. Itu. Faham ya kawan? Dan ini menghilangkan kesolihan kalau pada saat Ibnu Ubadah, ya pada saat itu saja. Bukan kemudian setelah kejadian ini saat Ibnu Ubadah enggak soleh, selamanya enggak. Tapi menghilangkan kesolihannya ya ketika selama dia ta'asub. Kalau ta'asubnya lama, yo hilang kesolihannya. Tapi saat Ibnu Ubadah di sini setelah kejadian ini terus reda, enggak terus, enggak berlangsung lama ini ta'asubnya ini. Ini cuma spontan saja, spontan saja. Sak bergodo kalau kata orang Jawa. Tidak bertahan lama ini. Makanya bahayanya fanatik ya ikhwan. Dan sebagai pelajaran, fanatik itu ya kalau cuma sesaat-sesaat gini ya maklum, namanya manusia. Makanya kadang orang itu kadang marah, sesaat ngamuk-ngamuk, sesaat ngomong-ngomong. Ketika marah, ketika emosi ngomong-ngomong, tapi setelah itu nanti minta maaf, setelah itu nanti sadar, iku wis wajare menungso, itu sudah wajar, itu sudah manusiawi. Yang enggak wajar itu adalah ketika orang itu membela terus fanatiknya, wis tahun-tahunan sek fanatik ae. Sudah berlangsung puluhan tahun sek fanatik ae. Ini yang parah. Ini berarti namanya muta'asib tulen. Kalau cuma fanatisme sesaat ketika emosi, ketika panas, ketika sedang galau, ketika sedang enggak. Ini wajar, ini manusiawi. Tapi kalau fanatik sampai puluhan tahun, sampai bertahun-tahun fanatik terus, ini yang menjatuhkan seseorang. Maka enggak boleh seperti itu. Kalau fanatik cuma sesaat itu ya manusiawi. Sopo iso? Siapa yang bisa menepis seperti ini? Maka ini pelajaran bagi kita. Kalau kita seperti ini sesaat-sesaat gitu aja ya enggak apa-apa. Labas. Labas. Tapi kalau sampai tahun-tahunan fanatik terus, siang malam dengarkan nasihat masih fanatik, enggak bisa menghilangkan sifat fanatiknya. Lah ini yang parah. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pelajarannya juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menutup kasus ini gara-gara ada petaka yang lebih besar, makanya enggak dilanjut. Ini kemarin termasuk akhafud dororoin. Ini juga termasuk bab akhafud dororoin. Enggak dilanjut kasusnya. Tuntutan kepada Abdullah bin Salul enggak dilanjut karena menimbulkan konflik yang lebih besar. Dan ini bahayanya cabang masalah. Ini namanya cabang masalah. Masalah utama kan masalah apa? Masalah tuntutan kepada Abdullah bin Salul. Tiba-tiba punya cabang. Bercabang dengan masalah apa? Masalah Aus dan Khazraj. Makanya sebagai orang yang bijak seperti ini jangan ditanggapi. Buntut-buntut dari persoalan-persoalan itu enggak usah ditanggapi. Oh fulan ngomong gini, besoknya lagi oh fulan itu gara-gara fulan ngomong gitu, ngomong itu. Cabang-cabang seperti ini enggak usah digubris. Cukup fokus pada masalah utama saja. Kalau kita ngubris cabang-cabang seperti ini, banyak sekali omongan-omongan, tindakan-tindakan yang itu hanyalah cabang, itu hanyalah far. Paham? Ini hanyalah far, ini hanyalah cabang dari masalah. Masalah utama adalah tuntutan kepada Ubay, kepada Abdullah bin Salul. Tiba-tiba bercabang menjadi masalah Aus dan Khazraj. Maka masalah-masalah cabang itu enggak perlu ditanggapi. Cukup ditanggapi yang utama saja. Kalau kita nanggapi yang masalah-masalah cabang, ini enggak ada habisnya nanti. Seperti ini kan. Sa'ad bin Mu'ad ngomong, akhirnya Sa'ad bin Ubadah enggak terima, akhirnya Usaid bin Hudair enggak terima lagi. Nah, kalau ditanggapi terus, nanti ada orang lain ngomong lagi, nanti ada orang lain ngomong lagi. Nyabang-nyabang terus. Enggak selesai-selesai. Maka cukup di iktisor, cukup dicukupkan pada masalah utama saja, jangan di gubris cabang-cabangnya. Dalam hadis ini juga kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, bolehnya mencela orang yang berdiri untuk membela kebatilan dan dinisbahkan kepada hal-hal yang buruk walaupun mungkin dia enggak seperti itu dengan ucapan kamu itu munafik. Mungkin, dan pada hakikatnya Sa'ad bin Ubadah bukan munafik, tapi karena di sini posisinya sedang berdiri di depannya orang-orang munafikin. Ini kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, bolehnya menisbahkan orang yang berdiri di hadapan kebatilan dinisbahkan kepada kebatilan tersebut, meskipun mungkin pada dasarnya dia enggak seperti itu. Salah dewe, salahnya sendiri dia berdiri di depannya menjadi tameng bagi kebatilan. Jadi dia enggak bisa berkilah, wah saya enggak orang ahli batil. Salahmu di kono, salahmu sendiri kamu berada di situ, salahmu sendiri kamu berada menjadi tameng bagi kebatilan. Ya tak katakan munafik, ya tak katakan ahli batil, gitu loh. Itu semua adalah sebagai taglid, bukan ucapan hakiki kamu munafik betul. Ucapannya Usaid bin Hudair di sini bukan menuduh Ibnu Ubadah sebagai munafik betul, bukan, tapi ini hanya sebagai taglid, sebagai hardikan saja. Karena saking marahnya saat Ibnu Mu'ad dan juga marahnya Usaid bin Hudair, maka ucapannya Usaid bin Hudair, innaka munafikun, ini bukan benar-benar menuduh Ibnu Ubadah sebagai munafik, tapi sebagai taklid. Karena saat Ibnu Ubadah bukan orang munafik. Adapun di dalam ucapannya Usaid bin Hudair terdapat pelajaran bahwasannya di dalam membela kebenaran kita itu enggak main-main. Di dalam membela kebenaran kita enggak main-main. Ini ucapannya Usaid bin Hudair. Kadzabtal amrullah lanaktulannahu. Kami enggak main-main loh. Kami benar. Kalau kami bilang mau bunuh, tak bunuh benar. Itu. Maka pelajarannya di dalam membela agama Allah Subhanahu wa taala, jangan main-main. Ini bukan main-main ya ikhwan. Ini benar, ini serius. Serius tak bunuh gitu loh. Kata Usaid bin Hudair. Maka pelajarannya bagi kita dalam membela agama Allah itu hendaklah serius, bukan main-main. Kita beragama itu temenan insyaallah. Kita beragama membela dakwah ini beneran, bukan main-main. Sehingga bisa pelin-pelan, bisa berubah-berubah gara-gara duit. Insya Allah tidak seperti itu. Ini adalah benar. Karena membela agama Allah Subhanahu Wa Taala bukan main-main. Pembelaanku terhadap dakwah ini bukanlah di atas kertas, bukanlah main-main. Tapi benar-benar serius, gitu loh. Dan yang terakhir pelajarannya adalah sekelas para sahabat saja bisa terbawa oleh fanatik ikhwan, apalagi kita. Maka pelajarannya jangan pernah berhenti untuk memperbaiki diri dan belajar memantapkan ilmu agama supaya kita bisa menggeser sifat fanatik yang ada dalam diri kita. Sekelas sahabat saja masih bisa tertarik, masih bisa terseret terhadap fanatik, apalagi kita. Maka butuhnya bagi kita untuk terus mengasah ilmu agama, mengokohkan ilmu agama supaya bisa menggeser sifat-sifat buruk yang ada dalam diri kita, salah satunya adalah hamiyah, fanatik. Itu beberapa pelajaran dari dialog antara pembesar Aus dan pembesar Khazraj. Insyaallah lanjutannya akan kita ambil di pertemuan yang akan datang, dan besok tetap belajar insyaallah. Sabtu baru libur. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.